Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا شافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب بركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa terus istiqomah di dalam belajar, dan memang keistiqomahan ini tidak boleh diputus sampai ajal tiba. Kita harus terus dan terus istiqomah di dalam meniti jalan menuju keridhaan Allah, baik dengan ilmu ataupun dengan amal. Kita akan langsung saja kepada kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada fi Adabil Qiraati, sampai kepada faslun fi awqat al-mukhtarah al-qiraati ila anqal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal. Faslun fasal. Idza arada, jika menginginkan seorang pembaca Al-Quran, atau idza arada, jika menginginkan seseorang ayyastadilla, untuk mengambil dalil bi ayatin, dengan ayat Al-Quran, falahu, maka bagi orang tersebut, ayyakulah, hendaknya berkata, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kada. Jadi seyogianya kalau kita ingin berdalil mengambil Al-Quran, kasih mukaddimah kalau ini adalah qala Allahu ta'ala, biar orang tahu kalau yang akan kita baca adalah kalamullah. Walahu ayyakul Allahu ta'ala yakul, boleh juga. Walahu, dan bagi orang tersebut, ayyakula, boleh mengatakan, Allah ta'ala yakul, Allah berfirman. Firman Allah yakulu, qala Allah dengan fi'il madhi, atau yakulullah dengan fi'il mudhari. Walakarahata fi syai'in min dalika, tidak ada kemakruhan. Yang penting katakan bahasanya, Allah berfirman. Hadha was sahih, ini pendapat yang benar, al-mukhtar, yang dipilih. Alladhi alaihi, yang dengan inilah amalus salafus salih. Amalus salafus salih, amalan amalus salaf wal khalaf, amalan ulama dahulu dan sekarang. Waruya warwa ibnu Abi Daud, ibnu Abi Daud meriwayatkan, an mutarrif, dari mutarrif ibn Abdillah ibn Shukhair. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari mutarrif at-tabi'i al-masyur, seorang tabi'i yang sangat masyur. Qala, beliau berkata, la taqulu inna Allah ta'ala yakul, jangan katakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang berfirman, walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Dibedakan antara sedang dan telah. Wa hadha alladhi ankarahu mutarrif rahimahullahu ta'ala, dan ini yang diingkari oleh mutarrif, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Khilafu, berbeda. Khilafuma, berbeda dengan apa-apa ja' yang telah datang bihi, dengan ma tersebut Al-Quran wa sunnatu, Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang diingkari oleh mutarif, ada yang namanya mutarif, seorang mutabi besar dari kaum tabi'in, seorang tabi'in besar yang sangat masyhur. Beliau, dinukil dari beliau pengingkaran, kalau kau firman Allah jangan katakan Allah sedang berfirman, katakan Allah telah berfirman. Cuma ini pendapat enggak dianggap. Kenapa? Ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam, di apa-apa tidak sesuai dengan apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah Ta'ala, nah Allah sendiri sudah berfirman, wallahu yakulul haq, Allah telah berfirman al-haqqa dengan kebenaran, wahuwa yahdis sabil, Allah sedang berfirman. Allah sedang, kalimat sedang di sini maksudnya pakai fi'il mudhari, pakai fi'il mudhari. Allah yakul, Allah yakul. Dan memang kalau kita berbicara tentang bahasa kita, yang namanya waktu itu ada. Artinya bagi kita, kalau kita ngomong sedang itu ya sedang terjadi atau belum terjadi. Tapi kalau firman Allah ini artinya itu semua ini kalam qadim, kalam dahulu. Kalam Allah itu dahulu dan dahulu dan dahulu dan dahulu. Maka di sini ada seolah-olah ingin dibedakan, padahal tidak sama. Kalau kita pakai Allah telah berfirman sedang, Allah telah berfirman, maksudnya bukan sedang di sini. Mohon maaf, jangan diartikan sedang seperti itu. Allah berfirman baik dengan fi'il mudhari atau fi'il madhi itu enggak ada beda. Sebab yang kita baca adalah kalamullah yang memang qadim. Dahulu, kalamullah itu dahulu. Jadi Allah itu berbicara tidak tanpa permulaan. Bukan kapan mulai berbicara, tidak. Sehingga kalamullah, kalau dalam kita, kalau kita membahas tentang sifat kalam Allah atau berbicara tentang sifat Allah yang namanya kalam, kalamullah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidahiti ta'ala. Min ghairi harfin wala sautin, wala taqdimin wala ta'khirin, dan seterusnya. Jadi kalamullah adalah firman Allah, itu adalah sifat yang dahulu dan dahulu dan dulu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai huruf, tidak pakai suara, tidak ada mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, tidak ada. Kalau kita ngomong, omongan kita hari ini lebih dulu dari omongan yang esok hari. Tapi kalau kalamullah tidak ada, mana yang lebih dulu dari ini? Tidak ada semuanya. Jadi kalau Allah qadim, kalau kita ngomong misalnya ustaz ini, kiai ini, atau mas ini, atau ini ngomong tanggal begini, ngomongnya begini. Kalau ini ngomong, termasuk Rasulullah sendiri bersabda, ini ada, ini lebih Rasul, kita ngomong begini, ada orang ngomong ini, besoknya ngomong. Jadi ini hari tanggal 1, besok tanggal 2. Tapi kalau kalamullah itu adalah bala takdir bala ta'khir, ada yang mana lebih dulu, mana lebih akhir. Kalamullah itu wabi sahih Muslim, dan ini contoh lagi dalam sahih Muslim yang di situ tidak dibedakan. Kalau ingin mengambil dalil dari Al-Quran, tidak ada beda apakah pakai qala Allah Ta'ala atau yakulullah Ta'ala. Al-Abi Dharrin, dari Abi Dharr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakulullah subhanahu. Nah, Imam Muslim meriwayatkan, ternyata Nabi Muhammad mengatakan yakulu, Allah berfirman dengan fi'il mudhari'. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha, yang bisa melakukan satu kebaikan maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat. Wa fi sahih al-Bukhari, kitab sahih Bukhari, min bab at-tafsiri, di dalam bab tafsir, lantana lebih rahat tatumfiku mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa berinfak dari apa yang paling kau suka. Faqala Abu Thalhah, Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah Ta'ala yagul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yagul pakai fi'il mudhari. Lah Abu Thalhah ngomong di depan Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala yagul, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa berinfak dari apa yang kau suka. Fahada kalamu Abi Thalhah, ini omongan Abi Thalhah fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai yaqulu Allah yaqul. Yaqulu Allah Ta'ala boleh, enggak usah bingung. Pakai qala Allah Ta'ala juga boleh. Wa fi sahihi, disebutkan dalam kitab sahih Imam Bukhari, meriwayatkan Am Nasruk rahimallahu taala, dari Masruk rahimallahu taala, qala, beliau berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aku berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, alam yakulillah, pakai yakul, pakai fi'il mudhari'. Bukan karena Allah telah berfirman, wa qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Faqalat, kemudian Siti Aisyah bertanya, alam tasma' anna Allah ta'ala yakul. Siti Aisyah bertanya, alam tasma', apakah kau tidak mendengar anna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yakul, pakai fi'il mudhari' lagi. Yakul, bukan qal. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita ini. Wa yudrikul absar, dan Allah yang melihat. Ini masalah perbedaan apakah mata kepala apa ini. Ini dengan dalil ini dipakai hujah oleh sebagian ulama termasuk kaum Mu'tazilah, mengatakan bahasanya Allah tidak bisa dilihat, akan tapi dijelaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, memang Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita di dunia ini. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita di dunia ini, akan tapi pendapat yang benar ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Adapun cara melihatnya, jangan ngomong, jangan tanya. Allah kalau menjadikan orang bisa melihat tanpa alat pun boleh. Sebab orang Mu'tazilah mengingkari, enggak, Allah tidak bisa dilihat di akhirat sekalipun. Sebab kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah butuh tempat. Karena kalau kita melihat sesuatu yang dilihat, maka yang dilihat harus berhadapan dengan kita. Maka yang berhadapan dengan kita harus butuh tempat. Maka mustahil Allah punya tempat. Jadi maksudnya kaum Mu'tazilah itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Kaum ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah bisa dilihat, dan perbedaan ini tidak saling mengkafirkan. Karena ini adalah termasuk furu'ul akidati, khilaf di dalam cabang-cabang akidah. Cuman yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati, bahwa Allah adalah bisa dilihat nanti di akhirat. Ini tentang ayat ini. Cuman kita tidak membahas masalah isinya ayat, tetapi cara beristidlalnya Siti Aisyah adalah cara mengambil dalilnya isi Siti Aisyah dengan kalimat yaqul, Allah berfirman. Alam tasma' anna Allah ta'ala yaqul, apakah kau tidak mendengar Allah berfirman, wa ma kana li basyarin ay yukallimullaha illa wahyan. Tidak ada seorang hamba yang diajak bicara oleh Allah kecuali sebagai wahyu. Aw min wara'i hijabin. Ini cara wahyu itu bagaimana sampai kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara langsung ada dengan malaikat Jibril. Ini pembagian-pembagian tentang bagaimana datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, dan Siti Aisyah berkata, "Fi hadzal hadis wallahu ta'ala, dalam tentang masalah ini, wallahu ta'ala yaqul, ya ayyuhar rasul balligh." Yaqul pakai fi'il mudhari'. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan. Tumakalat, kemudian berkata Siti Aisyah, wallahu ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakul pakai mudore, kulla ya'lamu, tidak ada yang tahu, man segala sesuatu, fis samawati wal arti, yang di langit dan bumi, al ghaiba, tidak ada yang tahu yang gaib, illallah, kecuali Allah. Wa nadairu hadha, yang mirip-mirip kayak begini, wa nadairu hadha, yang semacam ini, fi kalamis salafi wal khalaf, di dalam perkataan para ulama dahulu dan ulama sekarang, akthar min antukhsar, lebih banyak dari untuk dihitung. Akthar, lebih banyak, min antukhsar, untuk dihitung. Maksud saking banyaknya enggak mungkin dihitung. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu tentang ini semua. Faslun fasal nih. Fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi, tata kramanya kalau menghatamkan Quran nih, yang traweh, yang khataman, yang ini ya, khatam Quran nih, gimana adabnya? Al-ula fi waktihi, ambil yang pertama tentang waktu yang paling tepat untuk menyelesaikan Al-Quran itu, kapan khatamannya. Qad qaddama, telah lalu lil qari'i, bagi seorang pembaca Al-Quran wahdahu, yang sendirian, ada yang kan baca sendiri. Yustahabu dihimbau ayyumku ayyakuna fi sholati, hendaknya kalau ingin menyelesaikan Al-Quran khatamnya pas lagi dalam keadaan sholat. Jadi kalau sudah mendekati akhir waktuha itu langsung saja dipakai untuk sholat. Jadi diupayakan lebih bagus khatamnya itu dilakukan waktu dalam keadaan sholat. Setelah baca Al-Fatihah, baru ayat yang akan dibaca tadi, yang untuk khataman. Wa naukila yustahabu, dan juga dikatakan, yustahabu ayyakuna fi rakaatai sunnatil fajri. Dan di antara sholat-sholat itu dipilih apa? Ada yang mengatakan, dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar itu rakaat subuh, qobliyah subuh. Sebab dua rakaat fajar itu ada dua pendapat. Pendapat yang dikukuhkan rakaatul fajr itu adalah dua solat qabliyah subuh. Ada yang mengatakan adalah selain itu. Memang ada pendapat lemah bahasanya. Kapan tempat fajar terbit, maka di situ ada solat dua rakaat, namanya dua rakaat fajar, dan itu bukan qabliyah subuh. Ada yang mengatakan, dan itu pendapat yang kedua yang dikokohkan, bahwa dua rakaat fajar itu adalah dua qabliyah subuh. Wa rakaatai sunnatil maghrib, atau dua rakaat sunnah maghrib. Sunnah maghrib di sini. Rakaatai sunnatil maghrib ke sunnat-sunnat maghrib. Di sini bisa saja qabliyah dan ba'diyah. Asal tahu saja bahwasanya salat maghrib juga ada qabliyahnya, hanya yang dikukuhkan adalah ba'diyahnya. Ada sebagian orang mengingkari salat qabliyah maghrib. Barangkali dia lalai lupa dengan Al-Qur'an, baina kulli adzanaini nafilatul liman syaa. Wa min man mifrahu ma min mafruḍatin illa wa baina yadayha nafilatun. Jadi ada baina adzanaini nafilatul liman syaa. Baina kulli adzanaini nafilatul liman syaa, setiap ada dua adzan qomat dengan adzan, adzan itu qomat dengan adzan, itu pasti ada salat sunnahnya bagi yang mau. Dalam riwayat lain, ma min mafruḍatin illā wa baina yadayhi nafilatun. Tidak ada salat fardu kecuali dikasih muqaddimah yang namanya salat sunnah. Jadi qabliyah isya ada, qabliyah subuh ada, qabliyah jumat ada, karena tidak ada pengecualian di sini. Rasulullah menyebutkan setiap salat ada muqaddimahnya salat, namanya salat qabliyah. Wa fi raka'atil fajri afdal, akan tapi tetap kalau Anda ingin menghatamkan Al-Qur'an waktu subuh itu, sebelum salat subuh ada dua rakaat, di situlah dua rakaat fajar qabliyah subuh Anda akhiri bacaan Al-Qur'an Anda. Yustahabu, dan disunahkan ayakhtim khatmatan. Kalau bisa memang kerjaannya salat terus menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, yustahabu, dihimbau ayakhtima untuk mengakhiri Al-Qur'an khatmatan, khatamnya itu fi awalin nahari, di awal siang. Di daurin, dalam satu putaran itu. Jadi ada orang baca pagi khatam sore, baca sore khatam pagi, baca pagi khatam sore. Wah hebat nih, sehari dua kali. Wa yakhtim khatmatan ukhra, kemudian khataman yang kedua disambung fi akhirin nahari, sorenya. Awal nahar subuh mulai, khatamnya adalah sore. Hebat. Di daurin akhar, di dalam putaran yang baru lagi. Jadi ibaratnya habis salat fajar, di pagi harinya salat fajar itu kan tergolong pagi. Jadi masuk hari kan fajar itu, itu khatam Quran. Mulai sambil khatam langsung disambung, sebab nanti dihimbau, dianjurkan kalau orang menghatamkan Al-Qur'an jangan pas bin nas selesai, tapi disambung langsung dengan berikutnya. Jadi mulainya di waktu itu. Mulainya waktu pagi, khatamnya sore. Di sore langsung mulai lagi, khatamnya lagi di pagi harinya. Nah ini. Wa amma man yakhtim fi ghairi salati wal jama'ati. Adapun orang yang menghatamkan Al-Qur'an di selain salat dan berjamaah. Wa amma yakhtim fi salati bar'a. Adapun orang yang menghatamkan fi ghairi salati di selain salat wal jama'ati, dalam keadaan berjamaah bareng-bareng. Alladzina yakhtimuna mujtami'ina, yang mereka menghatamkan Qur'an bareng-bareng. Faistahabu, maka dihimbau ayyakan takuna khatmatuhum, khatamnya Al-Quran tersebut bagi mereka adalah awalan nahari, waktu menjelang siang. Awal siang, di pagi itu menjelang, maknanya awal nahar. Jadi pagi, jadi awal siang, awalun nahari. Au fi awalin nahari, kama taqaddama. Au awalan nahari, au fi awalin nahari. Jadi awalan nahari itu adalah terfajar tadi, subuh tadi. Au fi awalin nahari sudah masuk, pokoknya di pagi-pagi itu. Wa awalin nahari afdal inda ba'dil ulama. Awal nahar, permulaan siang itu lebih bagus daripada jadi awal nahar. Jadi awal nahar itu pagi, terbit fajar. Jadi kan orang kalau sudah subuh itu, ya sudah masuk subuh. Dari malam hari kita masuki waktu subuh. Dan di sini apakah awal nahar itu mulai terbitnya matahari? Kalau tadi disebutkan bahwasanya sebaik-baik khatam itu adalah dua rakaat fajar. Dan dua rakaat fajar itu adalah waktu subuh. Sebelum kita masuk sholat subuh ada dua rakaat fajar. Maka itulah saat yang bagus untuk kita menghatamkan Al-Quran. Kemudian di situ ada awalun nahar, permulaan siang. Dan permualahan siang ini apakah dimulai dari itu tadi, bisa ditemukan antara waktu sholat sendirian, yaitu waktu dua rakaat fajar, atau awal nahar itu adalah pagi. Maka di sini tidak ada ketabah, tidak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dijelaskan hanya tentang awalun nahar. Intinya di pagi hari itu Anda gunakan untuk mengakhiri Al-Quran sekaligus untuk memulai Al-Quran. Sebab kalau mujtami'in, kalau rame-rame, terlalu mepet dua rakaat fajar. Kan dua rakaat fajar kan cuma dua rakaat. Berarti yuk lakukanlah khataman. Kalau bareng-bareng habis sholat subuh, nanti kumpul, yuk khataman saat itu. Maka jadilah awalun nahar. Wa awalun nahar afdhal inda ba'dil ulama. Atau awali, fi awalil layli, awal malam. Habis maghrib, selesai sholat maghrib, sholat sunat, yuk kumpul bareng semuanya untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Mas'alah Tsaniyah, pendapat yang kedua. Jadi, kalau sholat sendiri, paling tepat adalah waktunya, waktu dua rakaat fajar. Atau dua rakaat maghrib. Kalau dia sholatnya, kalau dia rombongan rame-rame, maka sebaiknya adalah setelah awal siang atau awal malam. Bedanya apa sih ya? Kayak gitu ya. Kalau dua rakaat itu kan pas waktu sholatnya. Sebenarnya enggak ada beda dari yang pertama. Cuman bedanya kalau pakai istilah awalun nahar lebih leluasa. Coba. Kalau seandainya. Yang tadi yang pertama sholat sendirian tadi. Disunatkan kalau tidak dua waktu sholat dua rakaat fajar atau dua rakaat maghrib. Lah kalau dua rakaat maghrib itu waktunya mepet sekali. Makanya diganti dengan awalul laili, awal permulaan malam, yaitu setelah maghrib itu awal malam. Mas'alah thaniyah. Al-mas'alah thaniyah itu masalah yang kedua. Yustahabu ni sunahkan kalau khataman. Siyamu yaumil khatmi, berpuasa di hari ada khatamannya itu. Jadi kalau misalnya Anda membaca Al-Quran punya jatah seminggu khatam, berarti di hari yang ketujuh Anda niatkan untuk puasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa namanya puasa sunat mutlak, bukan puasa khataman. Tidak ada puasa khataman. Jadi puasa sunnah mutlak. Jadi kalau ada orang ingin menghatamkan Al-Quran, disunnahkan dalam keadaan berpuasa. Illa kecuali ayyusatifa, jika bertemu ayyusatifa bertepatan yauman dengan hari nahasyar'u, yang syarak telah melarang ansiami untuk berpuasa, kecuali bertepatan dengan pas hari tasrek atau hari raya idul adha, idul fitri, ya jangan puasa. Waqat ruwa Ibn Abi Dawud meriwayatkan bisnadi dengan sanadnya as-sahih yang benar. Anna Talhata, sesungguhnya Talha bin Musarrib Ibn Musarrib, wa Hubaib bin Abi Thabit, dan Hubaib bin Abi Thabit, wal Musayyib Ibn Rafi' dan Musayyib bin Rafi' at-tabi'in, yang mereka adalah para tabi'in al-kufiyin dari Kufah, radiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka ajma'in semuanya. Kanu, mereka semua itu yusbihuna menjadi di pagi hari, yusbihuna menjadi di pagi hari, fil yom, di hari alladhi yang yakhtimuna fihi, yang beliau-beliau menghatamkan fihi di hari tersebut Al-Qur'ana, Qur'an siaman puasa. Arti apa? Mereka itu para tabi'in gede-gede itu tadi, beliau itu yusbihuna menjadi orang yang berpuasa di hari waktu khataman. Jadi mereka pada berpuasa. Kenapa berpuasa wahai a'immah? Karena hari ini aku menghatamkan Al-Qur'an. Al-masalatu thalithatu, masalah yang ketiga. Yustahabu disunahkan hudur majlis khatmil Qur'ani, untuk menghadiri majlis khatmil Qur'an. Penting ini. Istihbaban muta'aggidan, kesunahan yang sangat muta'aggidan, muta'aggid dan mutafa'il ini. Umus istihbaban muta'aggidan, mungkin juga muta'aggidan maknanya sama. Sangat disunahkan. Jadi kalau menghadiri majlis khatmil Qur'an sangat dihimbau. Waqad thabata fi sahihaini, telah datang riwayat dari Imam Bukhari Muslim, fi sahihaini kitab Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-hayyad, memerintah wanita-wanita yang haid untuk menghadiri yaumal id, hadir hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, biarpun orang yang lagi haid pun dihimbau untuk bisa hadir ke tempat salat. Kalau itu masjid, jangan masuk masjid, cukup meramaikan saja di luar. Kalau di lapangan, datang saja ke lapangan. Wanita haid dianjurkan untuk sholat id. Bukan untuk sholat id, menghadiri hari raya sholat id. Yang haid tentunya tidak sholat, jangan salah paham. Untuk apa? Liyashhadna, untuk mereka wanita-wanita itu menyaksikan al-khaira, kebagikan. Wa da'watal muslimina, dan mengamini doanya. Wa ta'watal muslimina, doanya orang-orang Islam, kaum muslimin. Istidralnya Imam Nawawi apa? Bukan untuk menghadir sholat id ini. Yashhadnal khaira. Jadi dihimbau kita itu memang menyaksikan kebaikan. Kalau ada kebaikan terjadi dimanapun, hadirilah. Kebaikan diadakan, hadiri. Termasuk khatmil Quran adalah sebuah kebaikan, maka hadirilah. Warwat darimi, Imam Darimi meriwayatkan. Wa ibnu Abi Dawud, dan ibnu Abi Dawud bisnadihima, dengan sanad keduanya. An ibni Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan. Annahu kana, sesungguhnya ada, beliau itu yaj'alu, menjadikan rajulan, memerintahkan rajulan, seorang laki-laki. Yuraqibu rajulan, yang sedang untuk memperhatikan. Yuraqibu, untuk mengawasi. Rajulan, seseorang. Yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran. Sayyidina Abdul bin Abbas itu nyuruh orang. Hei pak, tolong. Itu orang lagi baca Al-Quran. Tolong perhatikan. Ngapain Ibnu Abbas? Kalau sudah dekat khatamnya, kasih tahu aku. Fa'idha arada yakhtim. Kalau sudah arada hampir. Yakhtim, laki-laki tadi mau menghatamkan Al-Quran. Lama orang yang ditugasi oleh Abdullah bin Abbas memberitahu. Fayashad dhalika, kemudian menyaksikan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi anda perlu tanya, di masjid sana kapan khatamannya? Ini tradisi juga di Hadramut, subhanallah. Dan di sini masih ada di kalangan para habaib juga masih ada khatam. Istilah khatam di sini tanggal 27, khatam di sini tanggal ini, khatam ini ada. Kalau terus ada khatmul Quran, tentu ada. Kita masih ada itu. Jadi khatam masjid ini tanggal ini, khatam masjid itu. Jadi orang pada tahu kalian ada khatmul Quran. Al-Bahjah kapan khatamnya? Sudah. 29. Ada khatamnya. Jadi dikasih tahu Allah kepada orang lain, dan kemudian setelah itu yang lain yasyhad, menyaksikan. Warab Nabi Daud bisnadaini sahihaini, diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dengan sanad yang benar. An Qatadah At-Tabi'i, dari Qatadah At-Tabi'i Al-Jalil, seorang tabi'i besar, sahibu Anas radhiyallahu anhu, sahabatnya Anas ya. Kana Anas bin Malik radhiyallahu sahabat Anas. Sahibu Anas. Kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza khatama al-Qur'an, kalau menghatamkan Al-Qur'an, jama'a ahlahu wa da'a, dikumpulkan keluarganya, kemudian berdoa untuk keluarganya. Waruya warwa bi asanidi as-sahihati anil Hakam bin Utaibah. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang benar, anil Hakam bin Utaibah, dari Hakam bin Utaibah at-tabi'i al-jalil, seorang tabi'i besar. Qala, beliau berkata, Utaibah, al-Hakam bin Utaibah, arsalal yaya Mujahid, telah mengirim kepadaku, arsala ila Mujahid, ursila ilayya, telah diutus kepadaku, kata Hakam bin Utaibah. Hakam bin Utaibah berkata, ursila ilayya, telah diutus kepadaku Mujahid wa Abdah ibn Lubabah, dua orang yang pernah memuat Mujahid dan Abdah. Faqala, kemudian dua orang yang diutus itu berkata, inna ursilna ilayka, sesungguhnya kami diutus kepadamu, li'anna, sesungguhnya kami, aradna, menginginkan kami, annakhtimal Qur'ana, untuk menghatamkan Al-Qur'an, untuk menghatamkan Al-Qur'an, wadu'a'u, dan doa mustajabun, dikabul, inda khatmil Qur'ani, waktu khatam Qur'an. Jadi ternyata orang memikir, membahas masalah khatmul Qur'an. Wa fi ba'd riwayati, dan sebagian riwayat as-sahihat yang benar, disebutkan annahu, sesungguhnya kan ada, yuqalu, dikatakan, innar rahmata, sesungguhnya rahmat. Ada yang berkata, innar rahmata, sesungguhnya rahmat itu, tanzilu, turun, inda khatimatil Qur'ani, tatkala khatam Qur'an. Waruya bisnadi, dan diriwayat warwa, dan Ibn Abi Dawud meriwayatkan bisnadi as-sahih, dengan sanad yang benar, an Mujahid, dari Zaidina Mujahid. Kala, beliau berkata, kanu, mereka para tabi'in itu, para ulama-ulama itu, yajtami'una, pada kumpul inda khatmil Qur'ani, waktu khatam Qur'an. Yaquluna dan berkata, tanzilur rahmatu, turunlah rahmat. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, yustahabu dan disunnahkan. Addu'a'u du'a'aki wa khatmil adiqal khatmi, setelah khatam ke ini nanti saja. Ini banyak doa-doa bagus, insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ada doanya apa? Intinya kalau ada khatam Quran, rindulah untuk hadir ke tempat tersebut, lalu mengamini doa orang yang berdoa di tempat itu. Dan tempat itu menjadi tempat rahmat, maka berdoa di tempat itu mudah dikabul. Barakatil Quran, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang kami hormati, kami ingin menanyakan mungkin di luar tema. Kami pernah mendengar bahwa seorang anak itu tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada ibunya gitu ya. Sedekah. Zakat fitrah kepada sang ibu. Ibunya? Iya. Lalu bagaimana kepada semuanya, seandainya kita punya saudara kandung yang punya banyak anak, ya bisa dikatakan dia itu miskin. Juga bagaimana kalau kita memberikan zakat kepada paman dan bua gitu? Bagaimana hukumnya? Terus yang kedua barangkali ini Bu ya, seandainya kita sedang sholat itu kita mempunyai anak kecil yang belum dihitan, apabila kita bersentuhan itu bagaimana hukumnya? Karena kami juga pernah mendengar bahwa anak yang belum dihitan itu masih membawa najis itu. Demikian. Dan mungkin sedikit permohonan dari kami. Kami mohon pada Buya barangkali ke Bapak setiap pertanyaan yang masuk dari jamaah itu supaya kalau nanti bisa dibuka Buya. Kenapa? Bisa dibukukan gitu supaya bisa dibaca gitu. Supaya mudah diingat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 51. Itu di situ dijelaskan mengenai berteman dengan Yahudi dan Nasoro. Apabila kita menemukan orang yang orang Yahudi atau Nasrani yang memang baik, Bu ya, itu batasan bertemannya seperti apa, Bu ya? Apakah kita boleh bersahabat dengan mereka? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang jadi tanggung jawabnya di dalam urusan nafkah. Itu rumusnya dahulu. Siapapun yang menjadi tanggung jawab kita di dalam urusan nafkah, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Sebab kita memberinya nafkah. Zakat tidak boleh diberikan kepada anak kita sendiri yang memang dalam naungan kita untuk kita beri nafkah. Seorang suami tidak bisa memberikan kepada istrinya karena istrinya tanggung jawabnya di dalam urusan nafkah. Termasuk jika suatu ketika seorang anak menemukan ibunya melarat, di dalam agama kita kalau ada ibu tidak mampu, bapak tidak mampu, seketika itu juga jatuh nafkahnya harus ditanggung oleh sang anak. Anak laki-laki khususnya. Jadi seorang anak laki-laki jika menemukan ibunya itu adalah dalam keadaan tidak mampu, wajib, maka wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan kewajiban ini bukan terbatas urusan nafkah begitu, sampai jika seorang anak laki-laki menemukan bapaknya itu dalam keadaan butuh kepada pernikahan, maka wajib menikahkannya. Jadi begitu pentingnya nafkah, tolong diperhatikan ini ya. Jadi kalau orang yang ibu, karena menjadi kewajiban seorang anak kalau memang ibunya fakir, maka saat itu pun seorang anak tidak boleh berikan zakat kepada ibundanya, karena ibundanya adalah tanggung jawabnya dia. Baik, berbeda dengan saudara. Kalau saudara lain, hanya ada pendapat saja saudara perempuan bahwa kalau ada saudara perempuan, kalau kemudian dia itu menjadi melarat, maka seketika itu langsung, selagi dia tidak ada yang menjamin, ya bukan suaminya ya. Kalau ada suami-suami, Anda punya seorang adik perempuan, di dalam hidupnya ternyata dia jatuh melarat, maka secara otomatis ia akan menjadi tanggung jawab Anda. Dan ini termasuk keindahan di dalam urusan waris mewarisi. Kenapa laki-laki mendapatkan tanggungan dua, mendapatkan bagian dua, kalau perempuan satu? Sebab kalau ada masalah nanti kaum laki-laki bertanggung jawab. Kalau Anda seorang laki-laki jika melarat, adik Anda yang perempuan kaya raya, dia tidak wajib beri nafkah kepada Anda. Anda melarat laki-laki, punya saudari perempuan kaya raya, maka tidak wajib bagi saudari perempuan Anda memberi nafkah kepada Anda. Tapi jika Anda kaya raya, saudari perempuan Anda melarat, maka secara otomatis wajib ini. Jadi memang kaum laki-laki itu memang mendapatkan waris kelihatannya lebih banyak, akan tapi ternyata tanggungannya lebih banyak. Ibunya melarat pun ternyata bukan dibebankan kepada anak perempuannya, tapi dibebankan kepada anak laki-lakinya. Jadi tidak boleh diberikan kepada ibu. Kemudian saudara yang tidak, yang di bawah naungannya. Kalau saudara sudah Anda ambil untuk Anda pungut atau Anda rawat, Anda hidup bersama Anda, tidak boleh. Kecuali saudara Anda yang memang hidup masing-masing, keluarga masing-masing, kok dia kok melarat, larat. Dia lebih berhak untuk Anda beri. Dia melarat dan tidak dalam naungan Anda, hidup berpisah. Maka tanggung jawab nafkahnya bukan Anda. Maka boleh Anda berikan, termasuk paman. Bahkan kerabat tolong diutamakan. Kalau Anda membayar zakat, Anda bisa memperhatikan kerabat dekat yang berdekatan tempat. Kerabat dekat berdekatan tempat itu lebih diutamakan. Mungkin Anda seorang kaya raya, Anda punya paman melarat, tetangga Anda. Lah kok zakat Anda pindah ke Jogja sana atau ke Sumatera? Kasihan tetangga Anda yang paman Anda itu sendiri. Orang lain mungkin tidak membantu. Kenapa? Lomponakannya Anda kaya raya, gimana membantu? Memangnya punya Anda jam saja. Jadi tolong diutamakan, kalau memang Anda ingin bayar zakat, boleh diutamakan kerabat-kerabat yang tidak wajib bagi Anda nafkahnya. Jadi saudara yang tidak di bawah naungan Anda, paman, boleh menerima zakat dari Anda, zakat fitrah. Termasuk zakat mal pun juga boleh, tapi dengan syarat memang statusnya dia adalah fakir dan bukan di bawah naungan Anda. Kemudian masalah khitan. Khitan itu hukumnya dulu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang namanya khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Hanya ada pendapat kalau bagi perempuan ada yang mengatakan sunnah. Biarpun pendapat lemah, akan tapi itu pendapat. Jadi kaum laki-laki menurut madhab Imam Syafi'i wajib jelas. Dan kaum wanita pun sebetulnya pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, khitannya seorang perempuan adalah wajib. Tapi mohon diperhatikan, yang ingin menghitan anak perempuan tidak boleh terlalu banyak. Karena itu akan membahayakan apa kurang baik bagi seorang wanita. Dan sudah terbukti secara medis bahwa khitan adalah kesehatan. Baik bagi laki-laki atau perempuan. Bagi pria dan wanita. Kemudian di dalam madhab Imam Malik itu hanya kemuliaan. Makramatan. Dikatakan bukan sesuatu yang wajib. Memang di dalam madhab Imam Malik sangat mudah urusan ini. Sehingga di dalam madhab Imam Syafi'i itu sangat sangat luar biasa untuk masalah kebersihan dan najis. Hati-hati dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan sebetulnya kalau ditinjau dari sejarah, madhab Malik sangat sesuai dengan kejadian dari masa ke masa. Kita madhab Syafi'i tetap berpegang pada madhab Syafi'i, kecuali dalam keadaan tertentu. Kalau terjadi sebuah peperangan, akhirnya masuk Islam 1000 orang dari negeri tertentu. Tidak pernah kita mendengar cerita ada khitan massal. Tidak pernah itu, dari masa ke masa. Misalnya Indonesia telah, apa negeri ini masuk Islam, 1000 kaum pria masuk Islam. Gak pernah ada setelah itu ada khitan massal. Yang mau khitan-khitan, yang tidak. Gak pernah ada cerita khitan massal, ribuan orang di khitan massal di Serbia, khitan massal di Bosnia, khitan massal di ini, gak ada itu semuanya. Yang ada adalah berita masuk Islam di Australia, ribuan orang masuk Islam. Dan masalah khitannya boleh sesuka-suka. Jadi kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, ya dilihat dulu dong, mau khitan atau tidak. Orang yang sudah umur 50 tahun, kena kencing manis, mau dikhitan, bisa keluar murtad nanti besok. Jadi semuanya harus ada ilmunya dong. Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i, khitan adalah wajib, tapi kalau dalam keadaan tertentu, kita bisa melihat madhab lain. Jadi boleh dong orang tidak dikhitan. Ya memang ada madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala kayak begitu kok. Hanya tetap madhab Imam Syafi'i kita pegang harus kalau bisa. Nah, kemudian kasusnya, bagaimana kita dengan anak kecil? Tetap di dalam madhab Imam Syafi'i, jika anak kecil itu guluf, gulufnya masih belum ada, belum dikhitan, maka di saat kencing itu tidak bisa disucikan. Kecuali dibuka, lalu dibersihkan, baru bisa suci. Dan umumnya anak kecil tidak semacam itu, maka gulufnya anak kecil itu membawa najis. Dan kalau membawa najis, maka kalau kita menggendongnya jelas batal. Kalau kita menggendongnya batal, atau kita memegang anak tersebut adalah juga batal. Karena kita memegang sesuatu yang bersambung dengan najis. Ini adalah pendapat madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Terus bagaimana ini, anak saya nempel terus nih. Bisa-bisa saya tidak sholat nih. Anak saya nempel terus. Habis maghrib, ibu-ibu khususnya. Nih. Ibu-ibu gara-gara anaknya begitu enggak sholat. Wah, ini bahaya. Kalau memang begitu ibu, dimaafkan dalam hal ini, ikut saja apa yang ada di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hal-hal urusan yang ada di dalam kuluh, di dalam kemaluan anak kecil itu dimaafkan. Karena bahkan bagi madhab Malik yang mengatakan tidak dimaafkan pun, ternyata mereka menurut madhab Malik yang mengatakan najis tetap tidak boleh, akan tapi dalam hal ini mereka masih menganggap itu masih ada di dalam, seperti halnya di dalam perut, maka tidak ada masalah. Jadi kalau memang Anda dalam keadaan tertentu, dimaafkan insyaallah. Tapi jangan sengaja. Jadi ya sudahlah, jangan aja nih main gendong-gendongan enggak ada apa-apa. Selagi tidak butuh digendong, jangan digendong. Selagi bayi itu tidak perlu digendong, enggak usah digendong. Kalau memang perlu digendong, digendong. Jadi adalah kemurahan di dalam madhab lain dari selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Sebab ini keluhan ibu, khususnya suaminya yang tidak ada di rumah, enggak ada yang bantu. Ini bisa saja anak itu menjadikan ibunya tidak sholat. Sementara Rasulullah mengajari kalau kita sholat, gendong bayi enggak apa-apa. Tapi bayiku belum khitan. Kacau nih nanti. Wah, enggak, ibu lakukan sholat dan selesai. Kan bukan terus-menerus semacam itu. Siapa menggendong bayi terus? Kan tidak, kasus yang terjadi jarang. Kemudian lebih dari itu, karena memang mendesak kasusnya, lebih hebat lagi setelah itu ikhtiyat Anda qada kalau sudah terbebas. Karena Anda harus melakukan sholat waktu itu. Bayi ngikut terus, gendong terus. Saya harus sholat maghrib, enggak ada orang yang bantu nih. Lakukan sholat. Di kencingnya, di bekas kemaluan anak-anak kita, anak laki-laki masih ada bekas kencingnya. Menurut mazhab Syafi'i jelas tidak sah. Tapi menurut mazhab Malik tadi, itu adalah diperkenankan, dimaafkan. Maka Anda sholat. Setelah Anda sholat dengan digendong, ya Allah Akbar, gendong lagi, ya Allah Akbar, gendong lagi, selesai. Dan setelah itu Anda boleh mengkodok dan boleh tidak mengkodok. Kalau tidak mengkodok, Anda telah sempurna ikut mazhab Malik. Dan kalaupun Anda ingin hati-hati mengkodok, kemuliaan Anda dapat saat itu. Yang penting jangan ada alasan meninggalkan sholat dari karena hal yang demikian itu. Ini adalah masalah fikih ya, fikih-fikih semacam itu. Cuman jangan membiasakan kita ngentengin urusan fikih. Selagi Anda bisa berpegang dengan madhabnya Imam Syafi'i, berpegang. Dihindari. Ya, dihindari urusan najis itu. Kemudian, selesai ya masalah khitan. Kemudian usulan untuk membukukan. Dan memang itu bukan satu dua yang mengusulkan, permasalahannya lagi-lagi kepada SDM. Kita itu timnya terlalu sibuk dengan trennya terbatas. Makanya kan kami selalu membuka. Kemarin di Ahad pagi kita bicara tentang motivasi dakwah. Kita perlu tim-tim yang siap menulis, siap meniat, siap. Jadi kita perlu banyak tim. Dan sebenarnya kita sudah ada bank jawaban kayak begini. Ada beberapa jam sudah banyak sekali jawaban-jawaban yang sudah ditulis. Hanya permasalahannya tidak ada lagi yang belum ada yang rapikan untuk diwujudkan dalam bentuk buku begitu. Sudah banyak. Kalau di web sudah ada berapa banyak itu di web. Di perceceran di sana sini. Di antaranya masih sekarang juga masih ada yang mengetik. Satu-satu gitu. Sebab hampir setiap hari ada pertanyaan baru kan. Jadi yang menjawab, yang mengetik itu yang memang enakan ngomong daripada ngetik. Kalau ngomong kan jalan begitu. Yang ngetik tak-tak-tak-tak begitu. Tapi harus ada tim. Insya Allah terima kasih atas usulannya. Bahkan mungkin ada yang mendengar radio dimanapun Anda berada, di Jawa Timur, Sumatera, dan sebagainya. Kalau ternyata Anda punya bakat untuk menulis, akan dikirim MP3-nya dari pertanyaan-pertanyaan semua, Anda ketik, dan nanti Anda kirim lewat email, nanti diedit, nanti besok bisa dibaca oleh semuanya. Dan memang kami perlu untuk ditulis. Kenapa? Sebab yang kami omongkan ini, tidak sedikit bakal ada kepleset. Namanya manusia ngomong. Kepleset. Kepleset itu artinya pengen ngomong ketuker misalnya madhab. Kami ingin menyebut madhab Malik ketemu Abu Hanifah misalnya. Atau mungkin ya namanya ngomong. Ini. Akan tetapi yang namanya ya tulisan itu memang lebih mantep. Sebab kalau orang mendengar sekali itu kadang-kadang ntar dulu pahamnya itu berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda pemahaman seseorang, ada yang memang langsung paham. Bahkan ada yang omongan belum selesai sudah paham. Karena beliau seorang thalibul ilmi sudah ngerti jawabannya. Ada sampai 3 kali tidak paham. Jadi memang perlu sekali. Kemudian kecerdasan orang itu ada. Ada orang yang sangat cerdas di saat mendengar. Tapi tidak cerdas di saat membaca. Ada orang membaca itu cerdas. Tapi dengar gak nyambung-nyambung. Ada macam-macam. Ada orang yang dengar cerdas, mata cerdas. Itu ada. Sehingga ada orang kalau dengar itu cepat hafal. Tapi kalau baca ini bolak-balik itu bulat. Ada. Memang perlu buku insyaAllah. Usulan yang sangat baik diterima dan insyaAllah akan diupayakan terus. Dan sudah ada sebenarnya tanya jawab yang sangat banyak sekali. Cuman insya Allah nanti ada semacam buku kecil. Mungkin kita menampung 150 tanya jawab, 150 tanya jawab berkenaan dengan masalah haid, masalah ini. Itu boleh lah insya Allah dikumpulkan jadi satu masalah akidah. Mana ayatnya, bunyi ayatnya? Ayat berapa? 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Larangan keras. Orang-orang yang beriman, yang aku beriman. Jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu penguasa atasmu. Yang mengurusi urusanmu dalam banyak hal. Baik itu dalam rumah tanggamu, menikah dengan mereka. Atau dalam pemerintahanmu, sifatnya nasional. Atau urusan lokal regional, kabupaten dan provinsi. Enggak boleh menentang Al-Quran ini. Di antara mereka adalah pemimpinnya mereka, iya. Tapi kalau ente enggak boleh. Sehingga bekerja di tempatnya orang kafir pun diperkenankan dengan beberapa syarat. Yang pernah kami sebutkan di antaranya adalah tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menghinakan pribadi muslim. Contohnya, kerjamu ngapain? Saya bekerja di tempatnya orang kafir. Gajimu berapa? 3 juta seminggu. Ngapain? Nyebokin orang kafir. Enggak boleh. Lihat? Harus ada tempatnya. Umay yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian mengangkat mereka, naudzubillah, hati-hati yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, fa innahu minhum, digiring bersama golongan mereka, hati-hati. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian pertanyaannya, ada orang Yahudi dan Nasrani baik. Apakah kita tidak boleh bergaul? Kita tidak dilarang bergaul dengan mereka. Jual beli diperkenankan. Bahkan orang Nasrani dan Yahudi pun kalau hidup bersama kita di negeri kita pun kita wajib memberikan hak hidup untuk mereka. Akan tetapi khusus masalah kepemimpinan mengangkat mereka menjadi penguasa kita, baik sifatnya kecil-kecilan, itu tidak diperkenankan. Adapun kita berteman baik dengan mereka itu pada batas teman. Artinya apa? Dia berbuat baik. Memang kita punya kewajiban. Kalau dia lapar kita kasih makan, sakit kita kasih obat. Cuman kebaikannya itu kayak apa sih? Ya kelihatan kebaikan interaksi. Dia memberi hadiah, kita beri hadiah, kita datang, kita datangi, kita ketemu, ngobrol, kita sapa, itu. Tapi hakikat kebaikan itu adalah sebetulnya pada iman itu sendiri. Sehingga kadang ini dungunya sebagian kaum muslimat itu atau kaum muslimin itu sampai mengatakan, wah, bercita-cita menikah mungkin gara-gara percintaan sebelum waktunya, kenal seorang wanita dan dia adalah seorang Nasrania, katanya baik, akhlaknya baik, masya Allah, cuma beda agama saja. Kayaknya gak sadar ya, makna baik itu kayak apa. Wah, orangnya baik, perempuannya sopan, kalau ngomong enak, lembut, gak pernah nyakiti. Ini ceritanya laki-laki ingin menikah dengan seorang Nasraniyah, seorang Yahudiyah atau seorang Nasraniyah. Alasannya dia baik, lembut dan sebagainya. Sebetulnya kalimat yang ia sampaikan itu dia gak sadar. Baik itu kayak apa sih? Ya dia baik, lembut. Cukup begitu. Coba jujur saja. Kalau anda wahai anak laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, sopan dengan anda, santun dengan anda, muslimah dia, anda muslim, mau menikah dengan calon seorang wanita, seorang wanita yang dia adalah juga muslimah, sopan dengan anda, baik dengan anda, baik, suka ngasih hadiah kepada anda, ngomong kalem dengan anda. Tapi dia kalau ketemu sama orang lain selalu ngomong, bapaknya calon suami saya itu iblis, bapaknya calon suami saya itu setan, bapaknya calon suami saya itu, kira-kira anda jadi tidak nikah dengan dia? Hah? Katanya baik. Kenapa jadi tidak baik? Mencaci maki orang tuanya lah. Kalau mencaci orang tuanya enggak ada baiknya. Ini cuman orang tua yang dicaci. Lah kok ada seorang Muslim mengatakan kepada orang Nasrani baik padahal dia menghinakan Tuhannya Allah. Loh, sadar atau tidak? Allah dibilang punya anak, Allah begini. Ini kan paling kurang ajarnya orang, lah begitu. Lah kok katanya masih baik? Dungu pasti itu jadi. Gak ada. Jadi Anda berbuat baik memang kewajiban Anda. Bukan karena nilai baiknya dia. Karena apa? Anda punya kewajiban berhubungan dengan orang di luar Islam dengan cara itu. Kalau dia butuh makan, kasih makan. Dia sakit, kasih obat. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita. Bahkan dosa. Kalau ada orang Nasrani hidup di kiri kanan kita lalu kita sakiti. Haram dosa. Akan tapi jangan sampai nilai baik itu jadi berubah. Memang dia sopan, iya. Akan tapi hakikat kebaikan itu adalah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian kita juga tidak boleh mencaci maki orang kafir. Apa sih arti mencaci maki? Oh, dasar begini. Tidak ada perlunya. Kita bukan untuk mencaci maki. Cuma kita ingin menimbang makna kebaikan yang sesungguhnya adalah iman. Kalau Anda harus jual beli dengan mereka, tetap biasa jual beli boleh. Anda berat. Omong ngobrol dengan mereka boleh. Dan Islam sangat indah. Sampai Nabi Muhammad mengancam. Ini adalah perjanjian aku dengan mereka. Kalau ada yang mengganggu urusannya denganku. Kalau kirma adali dimian fakot adali. Barang siapa menyakiti orang zimmi, orang yang Nasrani hidup dalam naunganku, berarti menyakitiku. Ini Islam. Tapi bukan berarti sampai merendahkan kaum muslimin. Menikah, kawin silang, dan sebagainya. Tidak ada perlunya itu semuanya. Baik, ini saja ya. Jadi tetap bergaul-bergaul, akan tapi jangan sampai merendahkan martabat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Bisawab karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adhibna, wangsurna wa la takhdurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atirna wa tuthir alayna, innaka alam syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami teman-teman yang baik. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, jika ada pemimpin kami pemimpin yang jahat, ya Allah, berikan hidayah dan bimbinganmu dan jadikan mereka pemimpin yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami rindu kemuliaan di dunia dan di akhirat, di rumah tangga kami dan di masyarakat kami. Ya Allah, rindukan kami kepada Al-Quran. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Quran. Kiringlah kami di mahsyar bersama ahli Al-Quran. Kumpulkan kami di surga bersama ahli Quran. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Ya Allah, ilmu yang manfaat, dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, berikan kepada mereka kerinduan kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, para khufat yang ada di tempat ini, ya Allah, para khufat yang ada di tempat ini, jaga hati mereka, ya Allah, jaga mereka semua, ya Allah. Jangan sampai mereka hanya menghafal Al-Quran dengan lesannya saja, akan tapi jadikan Al-Quran di hati mereka. Dan anak-anak kami, ya Allah, yang lagi menghafal Al-Quran, ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan, ya Allah, bantuan untuk menghafal Al-Quran, ya Allah. Dan jadikan mereka ahli Al-Quran yang sesungguhnya, ya Allah, yang bisa menjadi yang memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya Allah, dan guru-gurunya, ya Allah, dan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bulan ini adalah bulan Al-Quran, ya Allah, bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Maka jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan, beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan darimu dan pahala melimpah darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang hadir ke tempat ini semuanya punya hajat. Kabulkan hajat mereka semua, dan kau lebih tahu apa hajat mereka, ya Allah. Ada di antara mereka yang rezekinya sempit, maka lapangkan rezeki mereka, ya Allah. Ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Ada yang mereka suka sombong, ya Allah, berikan ketawaduan, ya Allah. Ya Allah, kau sungguh maha tahu apa yang ada di hati mereka dan hati kami semua. Mudahkan segala urusan kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله